Sudah? Saya bacakan. Al-fit'atu khamsun. Al-fit'atu khamsun. Fitrah manusia itu ada lima. Ini keterangan tadi. Al-fit'atu khamsun. Fitrah manusia itu ada lima. Nanti kita bahas apa kaitan fitrah dengan fitnah dan apa hikmah yang sekarang kita akan gali. Satu, al-khitan. Al-khitan. Fitrah manusia itu lima. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan ini, misal, ya, itu berarti sedang keluar dari fitrahnya atau tidak sempurna dalam keadaan fitrah kehidupannya. Yang kedua, istihdan. Al-istihdan. Memotong rambut di sekitaran kemaluan. Al-istihdan. Tadi sih ada. Saya tulis pakai bahasa Arab sini. Ini sudah terangkan. Yang keempat, qassus syarib, ya, menipiskan atau mencukur kumis. Menipiskan atau mencukur kumis. Dan yang kelima, taqlimul anfal, memotong kuku. Al-fitratu khams. Fitrah itu ada lima, okay? Satu, al-khitan. Kedua, al-istihdan, ya, memotong rambut di sekitaran kemaluan. Kemudian yang selanjutnya, nadful itli, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, qassus syarib, menipiskan atau mencukur kumis. Dan yang kelima, taqlimul anfal, memotong kuku. Kalimat Nabi SAW, khitan di hadis ini, itu menunjukkan syariat yang berlaku di masa beliau. Kata para ulama, meneruskan syariat yang pernah diperintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita di siang ini? Ketika ibadah itu diperintahkan oleh Allah, bukankah ayat sebelumnya selalu mengatakan akan ada hikmah di balik ibadah ini? Ada esensi yang harus kita bawa dalam kehidupan. Sekarang kita bertanya, Allah mensyariatkan khitan bahkan kepada Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun. Apa pentingnya khitan dalam kehidupan kita? Dan apa cirinya orang yang berhasil di khitan itu? Ataukah hanya terputus sebagian dari anggota tubuhnya, misalkan yang harus dibuang itu? Atau ada hal lain yang diinginkan dari khitan itu? Seperti yang Anda sholat, apakah yang diinginkan cuma naik turun sujud sampai salam? Atau ada yang diinginkan dari syariat sholat itu yang dipraktikkan dalam kehidupan? Jangan-jangan banyak orang sholat tapi tidak bisa membawa nilai dalam sholatnya. Baik, sekarang buka Quran surah ke 30 ayat 30. Saya boleh hapus ini? Dalam suasana yang sama, hampir 4 tahun ya, datang sendiri, tulis sendiri, tulis, sapu sendiri, Masya Allah. Pegang sendiri penghapusan. Pelan-pelan, fokus. Tidak usah dicari, saya pegang penghapusan. Quran surah 30, Ar-Rum, ayat ke-30. Biar kalimatnya. Fit'atallah nanti fatran nasa alaiya fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Ada? Baik. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fa'akim, akim itu jangan cukup diterjemahkan dengan hadapkan, itu kurang tepat. Ya, akim itu sempurnakan, hadapkan dengan sempurna. Kita saat akan sholat juga menggunakan kata akim. Akim surah 29 ayat ke 45. Wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Dan hampir semua kata syarat yang bermakna ibadah didahului dengan kata aqim dan turunannya. Ada aqimu, yuqimun, yuqimu. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Jadi ketika akan diminta sholat, bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat, anak kecil juga bisa. Ya, Allah menginginkan kita sholat sempurna. Hadapkan dirimu untuk sholat dengan sempurna. Ingat betul kalimat ini. Kalau ada kata ibadah dalam Quran dibuka dengan kata sempurna, itu isyarat langsung dari Quran bahwa tidak sedikit orang menunaikannya dengan tidak sempurna. Jelas ya? Semakin banyak diulang, itu menunjukkan ibadahnya semakin sering dilakukan dan semakin banyak juga yang tidak sempurna. Baik, lebih banyak mana menunaikan haji, umrah dengan sholat? Sholat, karena itu sholat lebih sering diulang kalimat dari Quran dan diletakkan kata akim sebelumnya. Bahkan sebelum kita sholat, derivasi katanya disebut lagi, bukankah ada iqomat sebelum sholat? Iqomat itu dari kata akim, iqomat itu bukan panggilan sholat. Panggilan sholat itu adzan. Iqomat itu isyarat yang menyentuh hati kita supaya siap-siap menyempurnakan diri sebelum sholat. Hadirkan kehusyuan sebelum sholat. Nah sekarang kita diminta oleh Allah untuk menyempurnakan diri kita terhadap syariat. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu secara sempurna pada ketentuan agama. Jadi kalau kita sudah beriman, turun ayat, kalau merasa beriman dengan baik, maka lihat kalimatnya, tunaikan, ikuti ketentuan agama kita, ketentuan syariat ad-din, semaksimal mungkin, sesempurna yang bisa kita lakukan secara sempurna. Dan lurus, hanifan, lurus, benar caranya. Fa'akim wajhaka lid-din, hadapkan dirimu secara sempurna pada ketentuan ad-din. Din yang dimaksud di sini apa? Tahu dari mana? Oh, Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Ad-din di sini, hadapkan dirimu pada ad-din dengan sempurna. Ad-din di sini Islam, tahu dari mana? Quran surah 3 Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahi Islam. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka ikuti semua ketentuan dalam Islam secara sempurna, lurus, jangan salah-salah. Ya, salatnya diikuti tapi lisannya tidak Islami. Kata-katanya tidak Islami, tangannya tidak Islami, kakinya tidak Islami. Syariat yang ini pengen, yang itu tidak. Kenapa dipisah-pisah? Ya? Makanya kalau Anda ingin menentukan mengikuti ketentuannya, agamanya, dinnya disebut dengan Islam, ketentuannya disebut dengan silmi namanya, as-silmi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, maka ikuti semua ketentuannya dengan kafah, menyeluruh. Maka turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kiri agak bawah sedikit. Ketentuannya Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, nyatakan dirinya beriman, udkhulu fi, bukan fi Islam, fi silmi. Ini jangan diterjemahkan masuk Islam, itu salah. Karena orang beriman itu sudah berislam. Ya, maksud udkhulu fi silmi di sini masuk ke dalam aturan Islam. Ikuti semua ketentuan kafah secara total. Kafah secara total. Kafah. Jadi jangan misalnya, mohon maaf ya, maaf sebentar lagi, maaf, sholatnya iya, zakat iya, tapi giliran masalah fitrahnya nggak mau diikuti. Karena bagian dari mengikuti syariat tadi, fa'akim wajhaka lid-din hanifa, terusan ayatnya, Quran surah 30-30 tadi, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha, termasuk dalam menjaga fitrah manusia yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Tadi fitrah ada berapa maksudnya? Lima. Potong kuku fitrah bukan? Fitrah. Antum sholat iya, tapi kuku gak mau dipotong. Nah itu bukan bagian dari menunaikan syariat secara sempurna. Jelas ya? Baik, maaf. Termasuk yang tadi disebutkan. Nanti tinggal lihat masing-masing saya. Dan perlu saya contohkan ya. Ada menipiskan kumis, ada macam-macam gitu kan? Termasuk di sini bahasan kita khitan. Jadi khitan itu pertama kali ketika diperintahkan oleh Allah, yang Allah inginkan pada kita bukan karena dipotongnya, bukan khitannya, tapi khitan itu diantaranya adalah wujud ketaatan kita dalam mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Di hikmah yang pertama, syariat khitan itu kemudian dihadirkan dalam kehidupan. Jadi ketika Allah memerintahkan khitan, yang ingin dilihat bukan khitannya, esensi utamanya, tapi ingin dilihat hamba itu taat tidak pada perintah Allah. Kalau cuma masalah potong, apa esensinya lebih orang 80 tahun? Pasti mau dihitan juga, gitu? Dalam konteks usia sudah sepuh dan seterusnya. Tapi poinnya Nabi Ibrahim menunaikan itu karena perintah Allah. Kalau bukan perintah, akan dikerjakan. Jelas ya? baik, terlepas dari aspek yang lainnya. Aspek pertama fitrah itu kaitan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah poin utamanya dalam persoalan apapun, sepanjang Allah perintahkan, tak peduli nabi, tak peduli bukan, maka kerjakan. Anda bisa bayangkan enggak? Nabi aja masih mengerjakan. Masih ada yang bukan nabi enggak kerjakan? Nabi aja masih dihitan, Anda bukan nabi enggak mau dihitan. Kenapa? Nabi aja potong kuku, Anda bukan nabi enggak mau potong kuku. Halo, jelas? Ya. Ah, ya. Baik. Jadi ini bagian pertama. Karena itu ada yang mengartikan makna fitrah secara bahasa. Fitrah secara bahasa adalah kecenderungan untuk menaati Allah. Sifat cenderung untuk taat. Ya. Sifat cenderung taat. Dan manusia saat terlahir itu sudah ada sifat fitrahnya. Ada sifat fitrahnya. Makanya mereka mencari untuk ibadah. Cuma kan yang nyembah-nyembah yang lain itu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah misalnya salib, macam-macam. Itu kan ingin menghadirkan fitrahnya, cuma salah arah. Yukarikuhum indana zulfa, ingin menyembah Allah, cuma salah arah. Makanya disebut tersesat, waladbalin, supaya dikembalikan kepada jalan yang benar. Jelas di sini? Baik. Nah, perkaitan fitrah ini yang paling penting. Karena syariat fitrah itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, sudah mulai kemudian dimintakan, dikerjakan bahkan sejak kecil, dan dipopulerkan berlaku sejak anak-anak. Perhatikan kalimatnya. Hikmahnya bukan karena anak-anak atau orang dewasa, tapi hikmah dari hitan sekali lagi untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan sebagai gambaran peningkatan ketaatan ini, ketaatan yang meningkat naik. Jadi kalau ada seseorang yang sudah dihitan, kemudian bukan cuma dihitannya saja, tapi harus berusaha semakin meningkatkan ketaatannya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kemudian dihitan tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dengan proses hitannya. Karena syariat hitan itu tidak disyariatkan oleh Allah kecuali ingin membangun ketaatan seorang yang dihitan sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Karena itu saya mohon sebesar-besarnya, satu, bagi bapak dan ibu misalnya yang sudah menghitankan anaknya bahkan dari sejak kecil, itu bukan cuma punya tanggung jawab untuk menghitannya kemudian selesai. Karena setelah dihitan itu, tuntutan fitrahnya harus menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi tanggung jawab orang tua setelah anaknya dihitan untuk membangun kedekatan antara anak itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka carikan tempat yang baik bagi anak itu supaya dia lebih dekat dengan Allah. Carikan guru yang baik supaya dia lebih dekat dengan Allah. Carikan teman-teman yang baik supaya dia lebih dekat dengan Allah. Salah orang tua kalau cuma membiarkan anaknya dihitan tapi ditempatkan di tempat yang jauh dari Allah. Dapat teman jauh dari Allah, dapat bacaan jauh dari Allah. Apa faedahnya dihitan? Hanya sekedar menghilangkan sesuatu yang menjadi kewajiban saja. Kalau cuma seperti itu, non-muslim pun bisa. Kerabat kami mengatakan di Amerika setiap anak laki-laki terlahir itu dihitan, Pak. Dan cuma orientasi mereka kebersihan. Bersih, rapi, selesai. Tapi kalau cuma dipotong saja, non-muslim pun ikut dipotong juga. Orang Islam mesti beda. Nah, kalau anak kecil saja diminta kemudian taat, apalagi yang dewasa? Anak 8 tahun diminta taat pada Allah. Antum 80 tahun sudah dihitan, gak mau taat juga. Aneh antum. Anak 8 tahun dihitan, sudah ke masjid. Sekarang anak 4 tahun itu lari-lari, Pak, sebelum maghrib. Ke masjid itu, bawa tas anak 4 tahun, Pak. Masya Allah. Ya nunggu-nunggu, begitu adzan, siap-siap, bikin saf dengan baik. Setelah selesai, sholat maghrib, mereka kumpul baca Quran. Ada yang menghafal, ada yang belajar sirah. Setelah itu sholat isya berjamaah lagi. Setelah itu evaluasi pulang-pulang 8:30 dari maghrib, dari masjid 8:30 malam. Anak 4 tahun belum dihitan, ada yang belum dihitan sudah mau ke masjid sebelum adzan. Anak 40 tahun sudah dihitan masih nggak mau ke masjid. Ada yang aneh itu, kurang apa lagi gitu kan? Nah, jadi sekarang cek, kalau kita sudah merasa dihitan dari laki-laki perempuan sampai dengan hari ini, hikmah pertama sudah sejauh mana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Jadi ini hikmah yang pertama. Jadi pertama tugas orang tua dulu di sini turunkan. Ketika anak sudah dihitan, berarti di situ persiapan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Caranya lihat di Quran surah ke 3 Ali Imran dari ayat 35 sampai 37. Garis bawahi di ayat 36 sampai 37. Posisi paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Ini tentang kisah Maryam ini kan. Baik. Kalau Imran dengan istrinya Hannah itu memulai dari alam kandungan, dari sejak kandungan. Ya Rabbi ini nazarkulaka mafidatni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak saya kalau lahir nanti, mohon Allah supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Jadikan bagian pagi yang paling indah, bagian aktifah kehidupan kami. Ini aktifah itu bukan cuma urusan dunia, antum mesti punya urusan akhirat, takungan akhirat nanti. Ya kalau cuma bangga urusan dunia, antum muslim juga banyak pak. Antum jangan bangga kalau anaknya juara olimpiade ya, karena di non muslim sudah banyak yang dapat Nobel macam-macam. Ya urusan kita itu akhirat. Harus bangga kalau anak kita sudah mulai hafal Quran, dibanggain di saat dia ada. Kalau urusan dunia sudah banyak seperti itu ya, disiapkan dari sekarang. Apa yang dilakukan kalau ada yang mengandung atau perencanaan sudah disiapkan. Itu umum ya, imran itu mempraktekkan sunnah dari zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam sejak mulai berumah tangga itu sudah berniat berdoa kepada Allah. Di Quran surah ke-7 ayat 189 ya, di musaf paling kiri sebelah atas posisinya, musaf standar ya. Pada mata rasyah hamalat hamdan khafifah, ketika keduanya berhubungan mulai mengandung kandungan kecil. Pada mata athqalat, ketika kandungan mulai berat, da'awallah rabbahumah ya, sudah semakin besar, Allah capek, keduanya mengisi dengan doa. Lain ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, sekiranya nanti yang lahir anak yang saleh, yang dekat denganmu, yang rajin ibadah, kami akan sangat bersyukur dengan keadaan yang kami rasakan saat ini. Jelas sih. Maka ayat 36-nya bagaimana cara menjaga anak supaya dekat dengan Allah. Orang tua diminta rajin mendoakan. Satu ya. Satu doa. Doanya dibagi dua, saya agak cepat sedikit ya. Doanya dibagi dua. Satu, ada doa yang terkait dengan kebaikan hidup. Kedua, ada doa permohonan dijauhkan dari sumber keburukan. Sumber keburukan, terutama setan. Setan. Nanti pas masuk bab setan, saya langsung bawakan kitabnya langsung. Ya, kita akan belajar tentang setan. Betul, betul. Kalau kita nggak pelajari, bagaimana bisa waspada dengan setan? Aku belajar malaikat, disebutkan 88 kali di Quran sampai hafal, tapi nggak kenal setan. Bagaimana bisa waspada kalau cuma tahu jalan yang bagusnya saja, tidak pernah tahu lubangnya? Antum bisa berpeluang terpleset di situ. Ya, harus kenal. Ada 9 jenis setan nanti. Betul. Ya, hati-hati. Ada setan rumah, setan kantor, setan yang melekat dengan minuman, setan yang melekat dengan kepemimpinan, setan yang melekat pada alat-alat musik, setan yang melekat pada berita-berita hoax. Setan hoax itu ada. Betul pak. Namanya metun atau misut itu. Setan hoax. Ada setan di mall, setan pasar. Ada. Macam-macam ya. Dan kadang-kadang setan yang sedang antum kunjung di tempatnya itu bisa ikut ke rumah. Betul, di masjid juga ada setan masjid pak, namanya kanzah. Bukan cuma goda orang sholat sampai lupa berapa rakaat dia sholatnya, tapi bisa menggoda di kain masjid. Hati-hati. Betul, betul, dia menggoda. Makanya masjid kalau belum jadi, mudah jadinya. Tapi kalau sudah jadi, tidak sedikit banyak persoalan di dalamnya. Karena pengurus masjid tidak belajar fikih masjid dulu. Kebanyakan bikin program, fikih masjid tidak dipelajari, sehingga lupa dengan keadaan itu, dimanfaatkan oleh setan. Ini yang paling bahaya. Dan ada setan dalam kehidupan rumah tangga. Hati-hati, namanya dasim. Wah, tugasnya banyak sekali itu. Dari membunuh, menggoda suami istri, sampai menggoda bayi-bayi. Ada? Ya, menggoda bayi, menggoda anak-anak, Pak. Ya, dasim turunan yang umul basyar. Nanti dia yang menggoda anak-anak kecil itu. Ada? Ya, hati-hati. Makanya ketika Maryam dilahirkan, ibunya langsung berdoa. Falam ayat 36-nya. Falam ma wada'atha. Maka ketika dilahirkan anaknya perempuan, qala rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu keistimewaan anak perempuan yang dilahirkan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak laki-laki. Kan? Lihat kalimatnya. Wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, saya namai anak ini dengan Maryam. Selanjutnya, wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya mohonkan supaya anak ini, ya Allah, mohon supaya tidak diganggu oleh setan selama hidupnya. Maryam termasuk satu-satunya anak perempuan di antaranya yang tidak disentuh setan dalam hidupnya. Dijaga oleh Allah. Karena kebiasaan ibunda dan ayahandanya dari setiap alam kandungan menjaganya supaya dekat dengan Allah. Dan diterima, ayat 37 diterima. Dan nanti Maryam menjadi satu di antara 3 pembunuh perempuan surga. Satu Maryam, kedua Asia, yang istrinya Fir'aun itu, yang ketiga Sayyidah Khadijah, radhiyallahu ta'ala anha. Semua jadi penghuni surga ya, di antaranya. Dan Sayyidah Asia sudah punya rumah di surga. Ya, sudah punya rumah dan turun ayat di situ. Ya, turun ayat di situ. Pelan-pelan ya. Jadi ini doa, mohonkan, minta kebaikan hidup, jauhkan dari keburukan, termasuk setan. Setiap waktu ya, takut terus. Jangan cuma waktu kecil aja, karena selama masih ada ya anak. Kalau sudah berumah tangga ya anak. Ya nafkah memang diputus di situ, tanggung jawab suaminya pada saat itu. Tapi persoalan perhatian dan doa seperti pernah saya terangkan dulu, itu gak putus. Ini jangan karena anak sudah berumah tangga, bahkan sudah 40 tahun, antum masih ada, kewajiban doa tetap ada. Ya karena setan itu kan tetap melekat sepanjang dia belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, baru setan gak menggoda. Makanya kalau gak pengen digoda setan, cepat meninggal, kan gampang. Ya. Gak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Ya, makanya orang-orang meninggal itu kalau sudah meninggal, dia tidak diadani lagi, Pak. Tidak diadani. Ya, jadi sudah masuk ke alam kubur, tidak perlu adan lagi, karena fungsi adan dua. Satu, memanggil orang sholat. Yang kedua, itu mengusir setan. Jadi kalau antum lihat hadis riwayat Al-Bukhari misalnya, itu begitu adan dikumandangkan, idza udzina fa fara syaitan wa 'alaihil bura. Setan lari terbilik-bilik. Makanya jangan heran kalau sedang adan itu, hati kita yang terdalam pun bisa bicara. Orang gak pernah ke masjid pun, bahkan non-muslim itu bisa berkata, Pak, di kantor, Mas, sudah adan, apa enggak sholat dulu? Karena setan lari itu. Tapi fa'idha tu'iba fa'ada, kalau adan selesai, balik lagi dia. Yang muslim bisa jawab, tenang aja Mas, baru adan, belum komat. Tapi poinnya di hadis ini, selain mengambil sholat, dia bisa mengusir setan. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, maka itu tidak dilakukan lagi. Karena orang sudah meninggal. Satu, maaf, dia tidak punya kewajiban sholat lagi, karena sudah tidak ada pekerjaan amalnya. Yang kedua, setan pun tidak harus menggodanya lagi. Gak ada kerjaan, setan boleh orang meninggal. Buang-buang energi. Sini. Cepat. Ayat 37 nya carikan guru yang baik. Kalau antum terbiasa memohon kepada Allah, berdoa yang baik, maka doa ini akan lebih mudah diterima oleh Allah. Cepat peluangnya. Makanya ayat 37 nya dibuka dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Orang tua yang selalu berdoa untuk kebaikan anaknya, masa iya sih dari sekian ratus doa enggak ada satu yang terkabul? Ya. Sedangkan Allah itu kan maha perasa. Jadi kadang-kadang belum dipanjatkan sudah dikabulkan. Ya, kalau antum berdoa gak dikabulkan, berarti ada yang salah itu. Entah dalam proses doanya, atau mungkin ada makanan yang haram yang masuk, atau perangkat yang haram sehingga menghambat doa. Ya, apalagi orang tua itu, apalagi ibu itu cepat sekali. Cepat kalau memohon sesuatu itu, kalau benar. Apalagi kalau sering mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang tua yang sering mendoakan anaknya dalam kebaikan, doa itu nanti akan mengalir kepada arsy, dikabulkan oleh Allah. Kalimatnya fataqabbalaha rabbuha, diterima itu semua oleh Allah. Perhatikan, kalau Allah sudah terima segala yang pernah disampaikan orang tua untuk anaknya, maka semua keperluan anaknya Allah langsung yang mengatasi. Perhatikan, wa ambataha nabatan hasana, maka dirawat oleh Allah dari mulai dia tumbuh sampai dewasa. Maksud dirawat itu perhatikan. Diperhatikan. Ya. Dan kalimatnya, diperhatikan oleh Allah, jadi dijaga. Kalau dalam konteks sekarang, disekolahkan, dijaga di sekolahnya. Antum bisa lihat di rumah, dijaga, dilihat. Tapi kalau saat dia sekolah, bisa nggak pastikan dia berteman dengan siapa? Makan makanan yang benar. Saya saat anak pertama usia 2 tahun saja, keluar dari rumah, sampai saya kejar-kejar tuh, Pak. Ya istri saya sudah memberikan air susunya, gitu kan? Kemudian kita jaga baik-baik. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, anak nggak ada. Saya tanya istri saya, kemana? Amin. Katanya subuh ya ke masjid. Bilang gak ada di masjid. Begitu saya kejar, saya cari, ternyata belok dari rumah kami itu, ya mau jalan ke masjid, dia dengar suara, ya mobil-mobilan, belok ke rumah tetangga. Sudah mulai main mobilan gitu ya. Begitu masuk kami lihat sudah ada makanan di situ. Saya langsung ambil, saya permisi. Ya, Pak, gak apa-apa, sedang bertakwa, insya Allah di lain waktu saya bilang, saya akan mampir lagi. Karena kami masih baru di situ, baru lihat, baru ada tetangga, kami belum bisa pastikan siapa orang ini, dari mana mendapatkan rezekinya. Saya jaga 2 tahun, tiba-tiba masuk makanan yang bermasalah misalnya. Itu kan tidak mudah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau nanti antum biasakan seperti itu, antum akan jaga. Di sekolahnya gak akan makan yang benar-benar, yang tidak baik, minum yang tidak benar, berteman dengan yang tidak bagus, termasuk guru-gurunya akan dipilihkan. Makanya ketika Allah rawat Maryam ini, dijaga dengan baik, maka guru pertama pun Allah kemudian titipkan kepada keluarga Imran itu langsung seorang Nabi, Zakaria. Wa kafalha Zakaria, kunnama dakhala alaiya Zakaria mihrab. Yang hebat, yang hebat. Guru dipilihkan, tempatnya pun dipilihkan. Jadi kalau anak sudah dihitan, biasanya kan sudah mau sekolah ya. Masya Allah, mohon maaf tuh Pak, jangan cari sekolah yang menjauhkan dia dari Allah. Bu, Awas dia sudah dihitan. Cahaya mendekatkan dia dengan Allah. Katanya pengen anaknya soleh, rajin sholat, tapi ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Katanya pengen anaknya penghafal Quran, tapi di sekolahnya gak ada program menghafal Quran. Bagaimana bisa? Jadi antum cari tempat yang mendekatkan anak-anak itu dengan Allah dan jadi tabungan untuk antum nantinya. Setiap dia baca Quran, pahala buat antum. Setiap dia belajar sholat, pahala buat antum. Yang paling menarik di sini, perhatikan, Allah tidak jarang memberikan keistimewaan pada anak-anak ini, bahkan lebih daripada orang-orang saleh sebelumnya. Ya, mayat Nabi bukan? Bukan. Bukan. Rasul bukan? Bukan. Tapi yang merawatnya siapa? Zakaria Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Bukan. Kalau dari mana? Ya, bukan. Rasulnya Isa. Ya, Nabi Zakaria itu Nabi. Seperti Musa dengan Harun. Musa Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Harun? Nabi. Harun Nabi. Rasul bukan? Bukan. Apakah setiap yang bernama Harun Nabi? Tidak, ada Pak Harun di belakang bukan Nabi, kan? Baik tidak, tapi di sini Nabi bukan Rasul. Dan Musa Rasul bukan Nabi. Zakaria Nabi bukan Rasul. Sekarang perhatikan, yang merawat Nabi, tapi yang dirawat ini diberikan perhatian lebih daripada Nabi. Silakan cek. Zakaria alaihi salam ketika akan makan, pasti cari makanannya. Ketika butuh sesuatu, masih mencari. Maryam tidak. Mau diberikan oleh Nabi-nya, sudah ada makan di dalamnya. Begitu masuk ke tempat yang mendekatkan dia dengan rumah, lihat, ibu bapaknya langsung membuatkan mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Ketika orang tua yang bercita-cita anaknya dekat dengan Allah, maka dipilihkan tempat yang mendekatkan dia dengan Allah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau anak sudah difitnah ingin dekat dengan Allah, antum harus punya rencana. Anak pertama jadi penghafal Quran, anak kedua jadi mufassirnya, anak ketiga paham hadisnya. Lalu cari sekolah yang sesuai dengan harapan antum itu. Kalau sudah begitu dikabulkan oleh Allah, akan dijaga. Yang paling menarik, ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Semua kebutuhan Maryam sudah ada di situ. Rizkinya sudah ada. Masyaallah. Ini disebut karamah. Kalau Nabi mukjizat, ya, langsung mukjizat. Tapi kalau manusia biasa karamah kemuliaan. Dan sifat karamah dengan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat harus ditampakkan. Harus diketahui untuk membuktikan dia Rasul. Harus diketahui, kalau tidak ditampakkan gak ketahuan dia Rasul. Rasul itu kan diinformasikan, saya Rasul. Apa buktinya? Ini tongkat jadi ular. Pukulkan ke batu, keluar bodas mata air. Pukulkan ke laut, tenggelam. Itu Rasul. Tapi kalau karamah, itu tidak ditampakkan. Dia hanya akan diamkan sampai setelah wafatnya, kemudian terungkap dengan sendirinya sebagai penanda keistimewaan. Jadi kalau orang-orang baik itu gak banyak bicara. Tidak ada kisahnya. Menghapus sama ibu sekalian. Spidol, ya. Itu tidak ada begitu. Jadi kalau orang-orang ada yang seperti itu, seperti menampakkan keistimewaan, itu tidak disebut dengan karamah. Jelas di sini? Baik, saya kembalikan dulu sebentar. Jangan bayangkan yang tidak-tidak, saya tidak membahas orang begitu. Tidak membahas sebuah kaidah. Jadi, rizkinya pun dijaga oleh Allah. Ini. Masya Allah, kalau antum ingin punya anak yang dijaga oleh Allah, rizkinya diberikan kemudahan, kemudahan dalam belanjanya, pekerjaannya, macam-macamnya, maka tanyakan dulu. Jangan banyak menuntut kepada anak, jangan-jangan orang tuanya malah diamkan. Itu poinnya. Coba dilihat, betapa banyak istighfar, bangun malam, minta. Jangan cuma menuntut. Kalau anak keras, mungkin dari dulu gak pernah diarahkan. Setidaknya lembutkan dulu dengan doa. Minta, manis, sampingnya, mohon, bangun, tahajud. Seorang ibu pernah datang ke pesantren kami waktu di Lebak Bulus dulu. Ya, dia katakan, Ustaz, sambil ya, tersenyum, menangis. Anak saya gak mau sholat, ya kan? Padahal sudah masuk SD ke SMP, ya. SMP gak mau sholat. Kelas 2 SMP. Saya bilang, sudah diingatkan? Sudah, Ustaz, sampai capek. Saya sudah gak usah diingatkan lagi. Ibu pulang, nanti ibu malam bangun, tahajud di kamar anaknya, berdoa di sampingnya, minta kepada Allah. Tapi minta yang betul, yang tulus. Nanti setelah 3 hari coba kembali ke sini, kita lihat perubahan. Itu Masya Allah, Pak, Bu, 3 hari selanjutnya datang bawa nasi uduk, Pak. Yang bayangkan, Ustaz, senang Masya Allah, santi pada keluar. Dia bilang, kenapa, Bu? Ya, anak saya sudah sholat, katanya. Kok bisa segera? Rupanya malam ketiga, begitu bentuknya lirih menangis, anaknya bangun, dipeluk ibunya. Maafkan saya, Ma, katanya, kan? Maafkan saya. Wah, saya gak sholat karena Bapak dulu gak pernah ngajak saya sholat. Dan mama pun kan enggak, kan? Mama cuma sekarang aja sholat, kan? Jadi bapak ibunya banyak menuntut, tapi gak pernah mengajak, gitu. Anaknya membalikkan. Mulai sekarang saya jadi saya pengen sholat. Saya pengen sholat dipeluk di bundanya, menangis dan berdoa. Bukan cuma sholatnya, sejak hari itu dia datang ke pesantren, minta dibimbing menghafal Quran sampai sekarang menjadi penghafal Quran. Jadi tidak ada kata terlambat, Pak. Kalau anak kita sampai sekarang belum dekat dengan Allah, sepanjang bantu mereka minta, hei bangun banget. Bukan saya yang akan ditanya, anak itu Anda yang akan ditanya. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Mumpung Allah masih percayakan anak itu kepada Anda, maka lupakan itu kan. Ini poin. Ya, jadi ini bagian pertama. Setiap orang tua akan ditanya tentang keadaan anaknya. Ya, sepanjang dia berikhtiar berusaha dengan penuh kebaikan. Baik, jadi kalau sudah seseorang itu dikhitan, maka poinnya jaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jangan bersikap tidak adil ya. Tetangga, teman, selalu diingatkan anak sendiri tidak pernah diperlakukan begitu. Antum ngajak-ngajak taklim ke tetangga, ingatkan macam-macam dan sebagainya. Tapi anak sendiri tidak pernah diajak ke masjid yang laki-laki, tidak pernah diingatkan. Ibu, teman sendiri selalu seperti itu. Ukhti, jilbabnya belum bagus begini, anak sendiri tidak berjilbab. Coba itu tidak adil. Antum tidak akan pernah ditanggap, ditanya tentang tetangga antum. Antum akan ditanya tentang diri sendiri dan semua yang melekat pada diri antum. Jangan pernah mengurus persoalan orang lain. Antum saja belum jelas surganya, kenapa ngurusin surga orang lain? Ayo kita berdakwah, tebarkan kebaikan, silahkan. Tapi lihat prioritasnya. Ada diri pribadi, ada keluarga, ada tetangga, ada kerabat dan teman-teman seiman. Itu ada turunan. Ya, infak itu kadang suka keliru nih. Saya lihat pengen infak sana, infak sini. Sementara kerabat terdekat belum diinfakin. Mungkin di antara mereka ada yang sering berharap tapi malu minta bergantung. Ada yang berdoa tapi ya Allah tolong sentuh dia, ya Allah saya malu minta, saya macam-macam. Ya, cuma lihat gitu. Nah, ini poinnya. Ya. Tapi bagian terakhir, ya, anak dihitan 4 tahun sudah mulai taat kepada Allah. Masa bapaknya yang 40 tahun gak mau taat? Ibunya yang 40 tahun gak mau taat? Ya. Padahal dia sudah lama dihitan dibandingkan dengan anaknya. Di poinnya, orang tua yang menginginkan anak yang soleh, maka membangun kesolehan dulu di antara mereka bersama. Kalau sudah kompak, demi Allah saya katakan, orang tua kalau sudah kompak kesolehan menuju Allah, itu akan otomatis keluarganya diarahkan oleh Allah. Gak percaya silahkan. Antum kalau gak percaya, apapun profesi Anda, tidak harus jadi seorang ustaz. Anda boleh jadi pengusaha, diplomat, birokrat. Kalau semuanya sudah dilakukan karena Allah, maka akan Allah gerakan di antara anak-anaknya itu sudah akan mulai berubah. Pokoknya akan ada perubahan. Gak percaya silahkan. Mulai mungkin anak yang satu, terus merambat pada anak yang lainnya, dan semuanya akan jadi baik. Tapi kalau cuma antum nuntut anaknya aja, orang tuanya gak pernah berubah, maka tidak mudah gitu prosesnya. Jelas? Bisa ada waktu? Iya, bisa. Mungkin lagi, kawan? Masih ada. Dua. Itu baru satu ya, tenang. Baru satu, belum yang kedua. Dua. Mana fitrah yang kedua? Adalah cenderung kepada kebaikan. Baik. Mana fitrah yang kedua? Adalah cenderung pada kebaikan. Baik, yang pertama adalah taat, yang kedua cenderung kepada kebaikan. Maksud yang kedua ini lebih kepada hablum minannas, hubungan dengan makhluk manusia. Jadi kalau pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Baik, dalam diri manusia walaupun dia belum beriman, itu sudah ada fitrah kemanusiaan yang baik. Jadi kalau antum cuma ingin nyari orang baik, jangankan orang muslim yang beriman, non muslim pun Anda akan temukan orang baik. Akan ada itu. Silahkan cek, ada non muslim baik, Pak. Suka bantu temannya, suka perhatian macam-macam. Cuma belum ada iman dalam jiwanya, yang harus kita bantu dengan doa, kan? Dan yang paling menarik ternyata, ketika manusia mulai terlahir pun, siapapun dia itu sudah membawa fitrah kebaikan dalam dirinya. Di sini Nabi kemudian menyampaikan kalimat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Artinya semua manusia yang lahir itu punya kecenderungan baik dalam jiwanya. Enggak percaya silakan ya. Keluar dari taklim sini, pakai sendal orang lain. Silakan coba. Begitu Anda kenakan sendal orang, hati kecil Anda akan menolak, itu bukan punya kamu. Ganti. Ini menunjukkan dari fitrah kebaikan dalam jiwa. Silakan cek. Ya, siapapun dia. Ke satu tempat tertukar sesuatu, dia akan cek lagi, ini bukan punya saya nih. Ya, saya bawa spidol tiba-tiba, ya Allah ini bukan punya saya. Saya akan telepon, ini bukan punya saya, kawan. Akan saya katakan, karena ada fitrah dalam diri yang menjaga setiap manusia akan selalu baik dalam kehidupannya. Karena itulah ketika manusia disebut oleh Allah dengan namanya, salah satunya di antara lima nama yang melekat pada manusia ada nama fitrah yang terkait dengan kebaikannya, disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. InsyaAllah Al-Ins, saya sudah pernah uraikan ini dalam kesempatan dulu. Lawannya jin. Hati-hati Pak ya, Ibu, kalau saya ajarkan kalimat ini, maksudnya setiap baca Al-Quran langsung koreksi diri. Dan kalau disebut ins, itu punya tiga arti. Tiga arti. Satu, arti pertama adalah sesuatu yang tampak, kelihatan, tampak. Yang kedua, sesuatu yang lembut, ramah, baik, lembut, ramah. Yang ketiga, harmoni, serasi, senang keindahan-keindahan, kenyamanan, ins. Turunannya dari situ, al-uns, anas, anis, anisa, kan? Jadi kata ins. Kayak kalau ada yang namanya anis, gitu kan? Apa artinya lembut dia, ramah perilakunya, macam-macamnya. Dari namanya ya, dari namanya Anissa, dari situ. Baik, saya tidak bicara tentang calon gubernur ya. Bukan bersama saya, yang mana-mana. Yang mana-mana, baik. Baik-baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah? Lawan langsung dari kalimat ini, itu jin. Lawan langsung. Seperti pernah kita ulas dulu ya, lawannya langsung. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Jin tersembunyi, langsung lawannya. Makanya di Quran itu dipasangkan selalu dengan jin. Bahkan saat ins dipasangkan menjadi nas, ins jamaknya nas, dijamakkan jadi nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jinnya pun dijamakkan jadi jinna, minal jinna tiwan nas. Selalu berpasang. Ini sembunyi. Kalau ini lembut, ini kasar. Kalau ini harmoni, nah ini kacau. Tidak teratur maksudnya. Silakan cek, kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrah hidupnya tidak pernah tampak, tersembunyi. Tidak ada jin yang kelihatan. Jadi kalau bapak ibu sedang melihat misalnya penampakan jin, itu arti jin sedang keluar dari fitrahnya. Jin bermasalah itu. Ya jin bermasalah, karena jin itu seharusnya fitrahnya tersembunyi. Kalau iseng-iseng melakukan penampakan, itu jin sedang ada masalah, keluar dari fitrahnya. Hati-hati, yang lebih bermasalah manusia-manusia yang mencari penampakan jin. Nah itu kacau itu. Ya, itu pasti ada masalah serius gitu. Sebaliknya manusia tidak, dia tampak. Lahir kelihatan, begitu menangis kelihatan. Kalau nggak kelihatan aneh. Oh gitu dia lahir kan nangis. Emang itu mana anaknya? Nggak tahu mana ya. Nggak ada, manusia itu pasti kelihatan. Jadi kalau ada manusia kemudian tumbuh setelah dewasa menjadi senang sembunyi-sembunyi, pasti ada yang salah dalam kita. Kantor sembunyi-sembunyi, mau taklim sembunyi-sembunyi, ke masjid pojok-pojok sembunyi-sembunyi, pasti sudah punya masalah. Kenapa keluar dari kita? Yang paling aneh, maaf, fitrah manusia kenapa disebut dengan ins? Karena lembut, ramah, baik. Di sebetulnya nggak ada manusia yang kasar, Pak. Jadi kalau kasar bukan ins? Ya, nggak ada yang kasar. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang suka mencela, tidak ada yang suka berselisih macam-macam. Pada dasar fitrahnya yang membuat dia berubah, kata Nabi, fa abawamu yuhawwidanihi aw yusrani aw yumajjisani. Lingkungan yang membuat dia bisa berubah bahkan seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi persoalannya adalah jika anak sudah difitrah menjadi lebih baik, maka cepat jaga fitrahnya supaya dia tumbuh menjadi orang baik sampai dengan kemudian hari. Apapun profesinya, harus tetap dengan kebaikannya. Jangan sampai mohon maaf kan, ya, sebelum dihitan taat luar biasa, setelah dihitan antum biarkan begitu aja, kan sudah besar maksud dihitan, biarin aja itu urusan dia. Nah itu bukan orang tua yang baik. Cek dia, dimanapun dia bergaul selalu berikan nilai-nilai kebaikan, tempatkan dengan orang baik, jaga dia. Kalau orang sudah terbiasa baik, lawan dari baik itu buruk. Ingat, kebiasaan melekat pada lawannya. Quran surah ke-24 ayat 26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat. Buruk akan ketemu buruk lagi, jelek ketemu jelek lagi, baik ketemu dengan yang baik. Jadi kalau ada seseorang terbiasa berbuat buruk, maka semua di antara orang suka melihat yang jelek-jelek, itu melihat yang baik akan gak bisa, Pak. Susah. ya terbiasa lihat gambar yang jelek, yang tidak bagus, kan? Dengar yang jelek-jelek itu dengar yang baik itu alergi, nggak bisa. Ya. Kemana? Pengajian? Ah, jangan terlampau sore lah, yang lain aja. Jadi nggak bisa dengar kalau kumpul-kumpul yang lain kapan? Sebaliknya, antum terbiasa dengan yang baik-baik. Sekarang sudah senang misalnya, kumpul dengan yang baik, ngaji dengan yang baik, belajar pada yang baik. Itu menemukan yang jelek, itu nggak akan biasa, Pak. Melihat sesuatu terbuka, ah, langsung palingkan. Mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, langsung tinggalkan. Itu poinnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Setelah dia di hitam, dia menjadi lebih baik. Yang jadi masalah, kalau sudah puluhan tahun di hitam, ternyata tidak semakin baik, pasti ada yang salah dalam pergaulan di rumah itu. Jelas? Terakhir. Kenapa kan ini jadi pada dalam satu taat, dua baik, ketiga fitrah. Fitrah di antara maknanya juga berarti sesuatu yang suci, suci, bersih. Kalau selesai Ramadan itu apa nama hari pertamanya? Syawal itu bulannya, Mas, ya kan? Hari pertamanya baik, dinamai dengan Idul Fitri. Apa artinya fitri? Ada kaitan dengan fitrah, salah satu maknanya dari sisi akhlak. Baik, makanya saya ini kembalikan kepada kembali kepada fitrah, sesuatu yang suci. Karena saat Ramadan dia berusaha untuk bertobat, dia minta kebaikan kepada Allah sehingga dosa-dosanya digugurkan, kembali baik, kembali suci dan baik, ya. Tapi fitrah bagian terakhir, ya, bermakna sesuatu yang bersih dan suci. Bersih dan suci. Satu taat pada Allah, kedua baik dengan lingkungan, ketiga bersih suci. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 222, posisi paling kanan di pertengahan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bapak Ibu sekarang, ya, ada perbedaan antara bersih dengan suci itu lain. Dalam bahasa Arab pun dibedakan. Kalau bersih saja itu disebut dengan nazafah. Ya, nazafah. Pernah dengar kalimat ini? An-nazafatu minal iman. Hadis palsu itu ya. Hadis palsu. Saking palsu ya, di kita hadis palsu sudah dapat. Itu ungkapan. Ungkapan yang diklaim sebagai An-nazafah. An-nazafah. Orang yang disebut dengan Nafif, Pak Nafif, ya. Nafif itu artinya orang yang bersih. Kalau suci disebut dengan Tohar, At-Tohar. Tohar. Orang yang disebut dengan Tahir, orang yang sudah suci. Tohir. Kalau terbiasa terus menyucikan, menyucikan setiap kotoran, bersihkan lagi. Setiap ada kotoran, sucikan lagi. Maka berubah dari tohir jadi mutatohir. Jadi ada tohir, ada mutatohir. Mutatohir. Kalau tohir sudah suci, kalau mutatohir berusaha untuk terus menyucikan diri. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Apa bedanya nawafah dengan tohal? Kalau nawafah itu lebih pada aspek tampilan luar. Baju yang bersih, kan? Pakaian yang rapi, sepatu yang bersih, itu nawafah namanya. Nawafah. Nah, okay. Tapi apakah setiap yang bersih itu suci? Belum tentu. Ya, mohon maaf, di antara hewan yang diharamkan itu apa? Baik. Kalau itu kemudian dimandikan, dibersihkan, dirapikan, disisir dan sebagainya, bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Jadi tidak setiap yang bersih itu bisa suci. Ya, sama. Tidak setiap orang berpenampilan rapi hatinya suci. Awas hati-hati. Pakai jas, pakai dasi, bagus. Pakai sepatu, ternyata maling. Ya ada begitu. Masuk macam-macam ya, copet dan sebagainya. Ada. Dan tidak sedikit bahkan masuk ke tempat yang suci tapi hatinya tidak suci. Masuk ke masjid, ikut sholat asar, untungnya apa-apa, orang-orang senyum padahal gak kenal kan. Assalamualaikum. Tiba-tiba takbir pertama, Allahu Akbar, mundur tas orang di bawah. Ya pergi aja begitu, ada yang begitu. bisa ditemukan kan. Baik, hati-hati, itu namanya nadhifun, tampilan luar yang bersih. Tapi kalau sudah tahir, itu artinya luar yang bersih dan dalam yang suci ya. Jadi dalamnya pun bersih. Ini bukan cuma tampilannya bagus, tapi hatinya bersih, pandangannya bersih. Orang yang matanya bersih gak akan lihat yang kotor-kotor. Seperti yang lisannya bersih gak akan bicara yang tidak baik. Yang telinganya bersih tidak akan dengar yang tidak baik. Yang kakinya bersih tidak akan melangkah pada yang tidak baik. Itu yang disebut dengan tahir. Menjadi tahir itu mustahil, karena tidak ada manusia yang suci. Bala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Karena setiap manusia itu akan berpeluang berbuat salah sepanjang dalam kehidupannya. Yang mungkin dilakukan berusaha untuk menyucikan diri ketika sadar ada kesalahan. Makanya untuk istighfar, dan ingat akan kesalahan yang diperbuat. Jelas ke sini? Nah, orang yang bisa seperti ini, maka orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta pada orang yang sering bertobat dan sering menyucikan diri. Jadi sering beristighfar, sering memohon ampunan kepada Allah, sering bermuhasabah akan sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 100 kali sebelum tidur istighfar. Ya, Nabi ada yang dijaga dari perbuatan salah masih istighfar. Masa kita yang sudah banyak salahnya dan tidak terjaga dengan itu tidak mau istighfar? Jelas ya? Jadi kalau anak sudah difitnah, maka tugas orang tua untuk menjaga supaya hatinya tetap dalam keadaan suci yang baik, kan? Bagaimana caranya? Kembalikan kepada ayat yang pernah kita baca di awal pertemuan tadi. Masih ingat Al-Baqarah 129 dan 151? Rabbana wa ma'afihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yuzakihim, kan? Yaslu alaihim ayatika wa yuzakihim kitab wal hikmata wa yuzakihim. Ingat kalimat yuzakihim, menyucikan jiwa, diawali dengan Al-Quran, diawali dengan hadis dan hikmah. Ini cara terbaik mengajarkan anak supaya hatinya bersih, dekatkan dia pada tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran dari sejak kecil, kemudian dekat dengan sunnah-sunnah Nabi, dibiasakan di rumah, maka dewasanya akan otomatis tumbuh dalam keadaan yang terbaik. Jelas sih? Nah, itulah di antara hikmah hitam yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah dihitam, antum punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk menghadirkan tiga hal dalam kehidupannya. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai, maaf, yang sudah lama dihitan justru lebih jauh dari Allah yang tidak memaksimalkan tiga hal ini. Jelas? Baik, kita buka diskusi dulu ya. Kalau ada waktu yang cukup sebelum menuju tuh, karena jarang-jarang kita ada yang tanya. Ada yang tanya? Cik, kamu udah kena pesan? Baik, ini bahannya saya pesan. Baik, ini dari ahwat dan kertas. Nanti bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada dalilnya jika mempunyai anak perempuan sebaiknya dididik secara langsung oleh orang tuanya atau yang terdekat dengan rumah, dekat dengan rumah sekolahnya, tidak dititipkan di pondok seperti anak laki-laki? Saya soalnya agak khawatir harus pergaulan sekarang ini dan tentu dan seterusnya. Baik, ibu dan bapak sekalian, ini ada benarnya, ada juga penting pertimbangan yang lainnya. Bisa jadi tidak benarnya. Yang dimaksud di sini bagi perempuan, perempuan itu di antara makhluk Allah yang banyak diberikan keistimewaan dalam hidupnya. Ya, di antaranya begini, lahir sudah dipuji. Laki-laki nggak ditemukan satupun ayat di Quran begitu lahir dipuji, kecuali perempuan. Silakan. Ya, tapi bukan berarti kita nggak ada keistimewaan, Pak. Yang banyak tidak ada bapak-bapak saya ungkap. Jadi begitu lahir dipuji. Kenapa ayat ini turun tentang pujian? Karena perempuan itu sebelum turun ayat-ayat kebaikan dalam hal Islam itu sering dilecehkan, Bu. Mohon maaf. Dalam konsep Yahudi perempuan itu nggak ada nilainya, nol. Jadi kalau di sinagog misalnya ada 1 juta perempuan, tidak ada laki-laki, itu dalam konsep kepercayaan mereka tidak bisa dilakukan ibadah karena perempuan nggak ada nilainya. Tunggu 1 laki-laki dulu, baru bisa dimulai ibadah. Yang formal. Dalam konsep kepercayaan Kristen, kalau Anda buka misalnya di Bible-nya dan seterusnya, itu nyatu, perbandingan baru, perjanjian lama, nyatu di situ. Maaf, Ibu ya, maaf. Perempuan itu dalam konteks ini dan tolong jangan diartikan berbeda ya. Ini pernyataan ilmiah. Kalau keberatan kita berdiskusi. Ya, jangan jadi lapor langsung tersangka aja, tidak ya. Kita diskusi, kita berargumentasi dengan baik ya. Karena sekarang jadi repot tuh. Bikin bilang Tuhan tidak beranak jadi tersangka. Kalau besok dilaporkan semua kan banyak orang cerita Tuhan beranak jadi tersangka lagi. Siapa yang jadi tersangka kalau tersangka semua nanti? Ya. Baik ya. Masalah fiksahat jadi tersangka kan jadi repot tuh. Jadi kembalikan, nggak usah jauh-jauh kita pikir. Kembalikan dulu. Askaan, dia di kalimat dia. Kenapa jadi ke situ ya? Dalam konteks kemudian anak dilahirkan, turun di kitab Bible itu, lihat kalimatnya, itu perempuanmu, mohon maaf ya, itu dinilai jemaan dari iblis. Jemaan dari iblis. Karena Adam itu saat digoda oleh setan iblis, dia tidak kuat digoda. Maaf, dia bisa kuat menahan. Iblis tidak kuat menggoda. Tapi begitu yang digoda perempuan istrinya, tiba-tiba jadi lemah. Kemudian setelah itu dibilang kepada Adam, dan keduanya makan buah larangan itu. Bukan cuma mendekati, tapi makan buah larangan. Disimpulkan tiba-tiba oleh mereka, kalau perempuan itu kerjasama dengan iblis, bagian dari iblisnya. Ini nilainya nggak ada. Makanya sejak zaman Firaun, kan, perempuan itu memang dibiarkan hidup. Yang laki-laki dieksekusi, tapi tidak punya keistimewaan. Sampai-sampai pada masa jahiliyah berubah total. Zaman jahiliyah begitu lahir perempuan harus langsung dieksekusi. Karena tidak ada nilainya. Silahkan cek, laki-laki silahkan, perempuan eksekusi. Jadi aib dalam kehidupan. Dan di sini kemudian turun ayat Al-Quran langsung mengangkat terhadap perempuan. Begitu lahir langsung dipuji. Perang Surah ketiga ayat 36. Wa inni samaituha Maryama, sebelum ayatnya tiba, lihat kalimatnya. Falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha. Hanna berkata, ya Allah, kok yang lahir perempuan ya? Karena harap-harap punya laki-laki supaya jadi nabi. Lihat kalimat Quran. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu siapa yang dilahirkan untuk kemaslahatan orang tuanya. Wa laysa dzakaruka untha. Jangan kamu duga perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Baru lagi. Saat tumbuh dewasa dijaga oleh Allah. Makanya hijab melekat pada perempuan, bukan laki-laki. Karena hijab itu bagian penjaga kehormatan bagi perempuanmu. Ya. Ayat hijab itu kan turun. Awas jangan keliru ya. Bukan ayat tentang aurat tuh. Jadi begitu kerudung sudah ada, kemudian hijab itu turun. Karena sebelumnya setiap perempuan muslim mau buang hajat itu diganggu oleh preman-preman di Madinah. Selalu diganggu. Makanya turun ayat tentang hijab yang mengatakan kul ya ayuhan nabi ya wahai nabi kul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan pada istrimu kemudian pada anak-anak perempuanmu dan semua perempuan-perempuan yang beriman, yudnina min jalabibihinna, mulai sekarang kenakan jilbabnya, rendahkan dia. Apa yang diinginkan dari itu? Asa an yu'rafna fala yudain, supaya menjadi syiar dikenali sebagai muslimah yang taat, dengan itu dia akan dijaga oleh Allah supaya tidak diganggu. Jadi jilbab itu diturunkan, syariat hijab itu bukan sekedar jadi syiar, tapi supaya menjadi perangkat perlindungan untuk perempuan. Seharusnya kalau laki-laki melihat perempuan berhijab punya persoalan, sebetulnya pak, hukum asalnya itu mesti dibantu. Enak sebetulnya ibu itu, bu, ke pasar keranji, beli beras satu karung, gak bisa ngangkat, kelihatan orang beriman, dibantu. Itu hukumnya, itu salah satunya. Ya cuma sayang perempuannya kebanyakan gak mau berhijab, pada sebagian perempuan tidak semuanya, sehingga hukum pada laki-lakinya tidak terikat lagi. Ketika melihat perempuan berhijab kesulitan pun jadi agak repot. Awas ya, awas, di sini ada beberapa hal yang harus kita dalami. Jadi ketika mau menikah diberi hadiah, laki-laki tidak. Quran surah keempat ayat keempat, waktu nisa asalokortihin dan nyahlan, berikan hadiah untuk perempuan itu saat akan menikah. Ibu jangan kira mahar itu pemberian laki-laki, bukan. Mahar bukan pemberian calon suami, itu hadiah dari Allah yang dititipkan melalui calon suaminya kepada calon istri ini karena dia bisa menjaga kesucian dirinya sebelum tiba masa pernikahan. Ada semua. Setelah jadi istri diminta kepada suami untuk tidak berkata kasar kepadanya, dijaga. Itu orang lembut katanya. Jangan sampai dia banyak hal mendengar sesuatu yang bisa merubah perilakunya. Quran surah 4 ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami yang merasa punya iman. Awas hati-hati. Hai suami-suami yang merasa punya iman. Hah? Apa kalimat Qurannya? La tarithu nisa aqraha, jangan wariskan sikap burukmu kepada istri-istrimu. Kalaupun punya perilaku yang tidak menyenangkan pada istri, bersabar dengan keadaan itu. Boleh jadi di balik kesabaran itu ada hal-hal yang besar yang ingin kamu berikan. Kalau sudah jadi ibu, dimuliakan 3 kali dibandingkan dengan ayah. 3 kali. Ditanya, ya Rasulullah, pada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Pada siapa? Ibumu. Pada siapa? Ibumu. Lalu yang keempat, abang. Kurang apa lagi? Ada banyak kebaikan-kebaikan yang dituangkan di sini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah sekarang kaitan dengan ini, dari sisi penjagaan ini Allah meminta setiap perempuan itu bahkan dijaga dalam aktivitasnya supaya tidak terjebak dalam keburukan-keburukan yang bisa melimpahnya. Di antaranya ada syariat mahram. Yang kedua adalah kafil. Kafil itu yang bisa melindungi saat mahram tidak ditemukan. Ya. Bisa. Bukankah saat berpergian wanita itu atau perempuan dimintakan beserta mahramnya? Ya kan? Kecuali pada tempat-tempat yang sudah biasa. Jadi jangan ditafsirkan semuanya. Wah, beli saya dulu, mahramnya mana ya? Kan susah kayak gitu. Ya, kalau yang dikatakan diketahui itu enggak ada masalah. Ini yang dimaksud safar dan sebagainya. Ketika dalam konteks ini, kemudian mahram tidak ada, dalam konteks kali ini kafil. Kafil itu yang dimaksudkan semacam penjamin keadaan yang membuat dia bisa aman dalam keadaannya. Tidak terganggu atau tidak terbawa arus dalam kehidupan yang lain. Termasuk dalam hal urusan sekolahnya. Jika memang dalam konteks dia sekolah di pesantren misalnya, tidak ada kafil yang baik bagi dia, dikhawatirkan bisa terganggu, jangan ditipkan ke tempat seperti itu. Mungkin ke kafil yang lebih bagus. Tapi kalau antum menemukan tempat yang dikhususkan untuk perempuan, ustadzahnya bagus-bagus di situ, pendidikannya baik, mendekatkan dengan Allah, dibangun hubungan dengan orang tuanya, yang seperti itu boleh. Tidak ada masalah. Dan sekarang sudah banyak yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi jangan sampai kekhawatiran yang muncul membuat kita lupa untuk menyediakan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Jadi mulai dengan berdoa dulu pada Allah, minta petunjuk. Ya. Bukankah manjam dititipkan pada paman ini? Zakaria? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ya. Wajibkah hitam bagi perempuan? Ya, saya sudah bahas di perempuan yang lalu. Jadi bagi perempuan itu mukrah, dipandang mulia ya. Dan hukum khitan ini ada tiga pendapat dari para ulama. Pertama, wajib untuk laki-laki, wajib untuk perempuan. Keduanya disebut wajib. Kedua, wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Yang ketiga, sunnah untuk laki-laki yang paling kuat dan terhormat. Mukramatun din bisa. Sunnatun rijal, mukramatun din bisa. Pendapat terkuat dari kalangan ulama itu mengambil pendapat yang ketiga, sunnah bagi laki-laki dan dipandang mulia untuk perempuan. Sunnah itu sangat ditekankan, ya. Maka di semua akadah sifatnya, jadi sangat dianjurkan. Tapi mukramah di sini itu pandangan terbagi lagi pendapat ulama di dua bagian. Ada yang mengatakan sunnah yang mukramah di sini dekat kepada sunnah. Jadi kalau bisa dihitan itu lebih bagus, sepanjang tidak ada darurat yang lain. Ya, tapi kalau misalnya ada darurat yang lain, itu maafkan sifatnya, dimaafkan dia, sekalipun tidak sama dengan laki-lakinya. Karena itu ketika ada perempuan dihitan, Nabi pernah mengatakan hati-hati ya, jangan sampai berlebihan. Ya. Nah, kalimat Nabi ini dipahami berbeda oleh dua hal. Ulama sebagian besar memahami tetap syariat khitan itu berlaku, tapi dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai melukai bagian yang tidak boleh kemudian terlukai. Ada yang mengatakan yang kedua, sebenarnya Nabi tidak berkeinginan begitu terjadi dalam konteks pada saat itu, karena alat-alat yang digunakan khawatir yang berpengaruh pada keadaan bagi perempuan. Dan di situ ditafsirkan lebih baik dalam kondisi yang darurat atau ada yang dikhawatirkan tidak dilakukan untuk perempuan, tapi kalau bisa dikerjakan itu yang paling utama. Jelas nih? Baik, sudah. Bagaimana dengan anak perempuan yang belum dihitan karena di rumah sakit sudah dilarang hitan untuk anak perempuan? Baik, antum bisa cari gitu kan? Ya, kan secara hitan itu juga cari ada penghitan perempuan dan sebagainya. Tidak harus ada di rumah sakit, ya coba cek dulu. Kalau sudah ada yang mengerjakan khusus, memang khusus di bidang itu dia tahu, silakan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tadi bahasa Nabi yang mukramatun min nisa, ada kemuliaan sepanjang tidak dilakukan, tetap itu ma'fu anha, termaafkan sepanjang antum menunaikan tiga hal tadi. Jelas di sini? Tapi jangan jadi alasan untuk tidak dulu. Kalau ibadah itu, kerjakan dulu semaksimal yang kita bisa. Jelas ya? Nah, ya kalau sudah kita kerjakan semaksimal kita bisa, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholat wajib sendiri, apakah ada tuntutan untuk melafalkan iqamah? Pertanyaannya bukan ini, pertanyaannya kenapa antum sholat wajib sendiri? Kenapa enggak bisa berjamaah? Itu dulu pertanyaannya. Kalau bisa berjamaah, kenapa harus sendirian? Hadis tentang sholat berjamaah itu awalnya enggak ada hubungan dengan masjid. Hadis yang terpisah. Masjid-masjid berjamaah. Karena berjamaah itu tidak harus selalu di masjid, sepanjang tidak bisa ke masjid. Antum gak bisa ke masjid, misalnya ibu gak bisa ke masjid di rumah. Apakah ibu sendirian di rumah? Belum tentu. Ada anaknya, ada bahkan yang membantu dalam kehidupannya, ada kerabatnya. Antum di kamar ruangan dikasih banyak, masa gak ada yang digunakan satu untuk berjamaah? Nah, ibunya sholat di kamar satu, kakaknya di kamar satu, adiknya di kamar satu, yang bantu di kamar satu. Kenapa gak kumpul di satu tempat untuk melakukan? Bukankah pahalanya berapa? 27. 27 itu jangan dihitung 1-2 sampai 27. Tapi masjid aja tempatnya, baru tempatnya 1-2 500 tahun, 2-3 500 tahun, 3-4 500 tahun, 4-5 500 tahun. Berapa dengan 27 itu? Sayang kalau dibuang-buang pahalanya. Bagi laki-laki, alangkah mulia, akan lebih baik bila ke masjid. Bila ke masjid. Selalu ada pertanyaan, bagaimana kalau dihadapkan pada pilihan, apakah kalau suami lebih baik mengimami di rumah ya, atau dia ke masjid. Tetap pilihan utama suami ke masjid dan istri di imam di rumahnya, dan pahalanya mendapatkan hal yang sama. Karena suami itu selain menjadi ya, kesunahan utama dirinya ke masjid, juga menjadi perwakilan dari keluarganya untuk memohonkan kebutuhan rumahnya di rumah Allah langsung. Ya, tolong jangan lupa Pak ya, kalau antum sedang ke masjid, jangan sholat sendirian. Itu antum jadi perwakilan di rumah, jadi minta doa sama Allah. Jangan cuma sendiri, doa untuk istrinya, doa untuk anaknya, doa untuk kebaikannya. Makanya selalu ada perwakilan itu ke rumah Allah. Saya ada keperluan dengan Pak Wawan, lebih mudah mana didapatkan, nelpon atau datang langsung ke rumahnya? Datang, selama antum bisa datang, datang. Makanya ketika masuk langsung diberikan pilihan. Antum baca Allahumma aftah li abwaba rahmati. Masuk, antum kan pintu Al-Azhar itu ada beberapa pintu kan. Antum kalau masuk pintu Al-Azhar lewat satu pintu atau beberapa pintu? Beberapa pintu, antum masuk lewat sini, keluar lagi, masuk sana, keluar lagi. Pasti satu pintu tuh. Satu pintu bahasanya bangun, bang. Banyak pintu abwab. Antum masuk lewat satu pintu, pakai kanan masuk. Allahumma aftahli abwab. Masuk satu pintu, kok minta banyak pintu? Pintu apa? Pintu rahmat. Di Quran dibagi tiga. Rahmat itu ada tiga. Ada rahmat terkait dengan solusi dari semua masalah. Al-Baqarah ayat 155-157. Yang kedua adalah ampunan dari dosa-dosa yang sudah berlimpah. Quran 139 Az-Zumar ayat 53. Dan yang ketiga, semua kebutuhan dunia dan kebahagiaan akhirat. Quran surah pertama ayat yang ketiga. Jadi ketika antum masuk, Allah maftah li abwaba rahmati, ya Allah telah bukakan pintu rahmatmu. Allah balik bertanya, mau pintu yang mana? Kamu sedang punya masalah? Ayo datang, mintakan kepada Allah solusinya. Kamu merasa banyak dosa? Minta ampunan. Kamu punya masalah dunia? Mintakan sini. Karena itulah anda masuk ke masjid, anda langkahkan kaki yang baik, salat tahiyatul masjid, kemudian berdoa kepada Allah, minta urusan semua yang kita hadapkan dalam kehidupan. Kalau tidak ke masjid, mungkinlah. Makanya dipaksa oleh Nabi supaya ke masjid, supaya hidupnya mudah, itu poinnya. Nabi tidak menginginkan masjidnya, menginginkan supaya hidup kita mudah, itu esensinya. Itu hikmahnya ya. Makanya aturannya beda, perhatikan, masuk masjid dengan toilet itu lain. Lain, caranya diatur, langkahnya beda. Silakan masuk masjid, kaki kanan, keluar kiri, toilet, masuk kiri, keluar kanan, lain. Masuk masjid, kaki kanan, keluar toilet, kaki kanan. Masuk toilet, keluar kanan. Lain kan? Lain, jadi ada aturan tertentu yang itu terkait dengan doa kehidupan kita. Ada lagi? Ini Pak. Ayat yang Al-Baqarah 129 dan 151 dan Pak ada juga kaitannya dengan di Ali Imran 164 dan di Al-Jumah ayat 2 itu kan apakah bersamaan ininya artinya Pak? Orang jelasnya. Baik, baca dulu Ali Imran 164 apa itu. Awas jangan sampai kita baca kan tidak ngerti isinya ya. Ayo coba bacakan paling di ayo tanggung jawab. Ayo ayo ayo antum tanggung saya jawab nanti. Ayo 164, ayo buka. Sungguh Allah telah memberi karunia pada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat dan yang nyata. Baik, itu kan terjemahannya. Nah, sekarang lihat Qurannya. Laqad manallahu 'alal mu'minin idza'atihim ma'suya. Jadi kalimatnya di Al-Baqarah ayat 129, 151 baru menerangkan tugas maksudnya. Di Ali Imran 164 menyampaikan dampak dari umatnya jika mengikuti ketentuan rasulnya. Lihat dampaknya apa yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa mengikuti tuntunan rasul seperti yang dijabarkan ini. Maka di sini dibuka dengan kalimat laqad manallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar. Manna itu sesuatu nikmat yang sangat besar. Enak kalau sudah dapat manna. Al-mannu itu nikmat yang tak terlukiskan dan tidak susah dapatinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57. Ayat 57 ya. Silahkan dilihat. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ayat selanjutnya di balik bawah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Masya Allah, al-mannu wassalwa. Jadi orang-orang Yahudi dulu saking dimanjaknya oleh Allah ya, dimanjaknya dengan turun Nabi Musa itu, kurang apa lagi, bebas dari Fir'aun. Kalau jalan, gak usah pakai payung Pak kalau panas, itu awan langsung mengikuti mereka. Langsung mengikuti mereka ya. Yang kedua, ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Setiap ingin mendapatkan makanan, manisan yang enak-enak, mereka tinggal langsung ngambil aja. Gak jauh, pokoknya gak tinggi-tinggi, tinggal ngambil, tinggal metik, tinggal macam-macam. Setiap ada. Jadi kalau disebutkan kalimat al-mannu dalam bahasa Arab, itu artinya kenikmatan yang mudah diraih dan terasa nyaman, enak. Ya, tapi ya itu susahnya orang-orang dulu itu Yahudi. Sampai sekarang itu kerasnya luar biasa. Ya, baru keluar dari kejalan Firaun, dibebaskan, kelihatan mukjizatnya, masih kita dicarikan Tuhan yang lain. Setelah lewat dari situ, kemudian apa yang terjadi? Diberikan ada kenikmatan lagi, seperti yang tadi saya sebutkan, Al-Baqarah 57. Sekarang masuk ya, ke Palestina ya. Tinggal masuk aja ke situ. Cuman di situ ada orang-orang yang, kalau kita preman lah ya, badannya kuat, besar dan sebagainya. Ujian Allah sederhana, gak usah diperangi, kamu masuk ke situ, saya akan kalahkan ke dalam. Saya akan bantu kalahkan, tinggal masuk aja. Apa kata mereka? Musa, ini aja deh, kamu aja yang pergi dengan Tuhan kamu ke sana berdua, kami tunggu di sini. Nah kalau udah kalah, kasih tahu kami masuk aja. Itu luar biasa Pak Ngejalan itu. Ya sampai diminta mengatakan waqulul khaitatun nagfir lakum khotayakum, hei tobat kamu, katakan khita kami ampuni. Apa yang mereka katakan? Dari khita dipelesetkan jadi hintah. Itu yang kacau itu begitu ya. Ada di ayat 58-59 nya. Tapi poinnya, kalau disebutkan al-mannu itu artinya kenikmatan, kenyamanan dan kedamaian, nikmat. Jadi kalau kita ikut petunjuk Al-Quran, ikut tuntunan Nabi dalam kehidupan, terapkan dalam hidup kita, akan didapatkan kenikmatan yang tak terlukiskan, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Percaya sih makan Pak, bandingkan ya, nikmat mana untuk dapat proyek ya, senilai dengan 100 miliar bisa. Dengan saat pulang ke rumah, lihat anak 4 tahun sedang mengucapkan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Antum dapat proyek bisa tertawa, tapi dengan anak seperti itu saking bahagia bisa menangis. Ayo pilih mana? Anak hafal Quran atau dapat proyek 1 miliar dan tidak ada pilihan ketiga. Beda Pak, iman itu lain Pak. Antum kalau sudah dapat kenikmatan iman, wah luar biasa. Ada orang ketinggalan sholat fardu biasa-biasa, kalau nikmat iman itu ketinggalan sunnah sudah menyesal. Ketinggalan puasa sunnah sudah gak enak. Ketinggalan talib sekali sudah gak nyaman. Ada kenikmatan dan itu gak bisa dibayar. Gak bisa itu. Ada kenikmatan luar biasa. Apalagi kalau gak percaya silahkan antum diri dari sekarang. Antum menghafal, tadi saya dari Darussalam pagi, begitu keluar ada seorang air langsung menangis. Ya Ustaz, alhamdulillah katanya. Saya sejak dulu kita mendengar untuk berusaha menghafal Quran. Saya berusaha menghafal Ustaz. Istri saya juga menghafal. Dan kami alhamdulillah sudah mulai menghafal dan sudah hafal sebagian dari juz Al-Quran. Sudah menangis seperti itu. Jadi ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dibayar. Padahal orangnya orang sukses, berusaha luar biasa dan sebagainya. Hanya untuk mengatakan saya sudah berusaha menghafal dan sudah hafal sekarang. Ini hafal berapa ayat saja sudah merasakan kenyamanan. Apalagi sudah hafal seluruh ayatnya. Dan apalagi kalau antum hidupkan keluarga di rumah, masya Allah, begitu masuk hafalan Quran sama-sama, ini baca Al-Baqarah, ini Al-Imran, nyambung lagi sepekan tuh Quran aja sih gitu kan. Dan kehidupannya juga begitu, gak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada itu ya. Semoga kita semua dijadikan bagian dari itu. Dan tidak cukup dengan haji, tidak cukup dengan api, harus kita siapkan dari sekarang. Halo ya, masih ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, ya. Kita sampai jam 12 ya, sampai selesai. Ya Ustaz, sekedar informasi juga Ustaz. Ya alhamdulillah apa materi Ustaz tentang kita Kalis kemarin juga, alhamdulillah minggu kemarin sudah kita. Ya mohon maaf baru dikasih informasi itu Ustaz. Ada doanya ada Gibran, ada Rifki. Ya bareng dengan Gibran kemarin hari Senin kemarin. Ya itu nanti antum informasi, saya informasikan pada antum. Antum punya tugas tiga tadi itu. Jaga sananya dengan penuh ketaatan, jaga jadi orang baik, jaga penuh hikmah dan untuk kita semua. Itu poin utama. Tapi teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan sama sekali terkait dengan materi, saya buka pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan materi. Ada? Ada pertanyaan yang di luar materi? Jadi selama ini maaf banyak istilahnya salah dalam hal mendidik anak kita tuh mencari sekolah-sekolah yang bagus. Bukan kita mungkin bapak. Banyak masyarakat. Jadi dia pilih sekolah katanya unggulan adalah sekolah orang Al-Kabir kan gitu. Jadi bangga sekolah misalnya ya nggak apa-apa saya bilang kan Yesus kayak apa segala macam dan dia bangga dari apa namanya SD sampai tamat SMA. Jadi seperti kata Ustaz, masukan sekolahnya udah nggak benar. Bagaimana anak mau benar? Baik, ya memang itu persoalan yang kita hadapi saat ini. Yang seharusnya kita banggakan adalah urusan-urusan akhirat kita. Jadi makanya urusan kebanggaan di Quran itu selalu dilekatkan dengan iman. silahkan cek. Kebahagiaan, kebanggaan pasti melekat dengan ibadah. Kebahagiaan pertama dan kesuksesan di Quran itu kalimatnya falah, muflih orangnya, melekatnya dengan ibadah. Silahkan cek, muflih pertama di Al-Baqarah ayat 5, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ada hudan min rabbih, wa ulaika humul muflihun. Ada orang-orang yang muflih, muflih itu bahagia, senang, sukses, dan bangga petunjuk Allah. Bagaimana cara dapatnya? Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4 ya. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dalam Islam itu tidak cukup dengan bangga, bahagia juga mesti ada, sukses mesti ada, dekat dengan Allah mesti ada. Jadi kalau cuma sukses jangan dulu bangga, yang lain juga pernah sukses. Ya, awas hati-hati kalau Anda sukses belum bahagia, jangan dulu senang. Kalau sudah sukses dan bahagia pun jangan bangga dulu, dekat juga dengan Allah. Karena sudah banyak dulu yang lebih sukses, lebih bahagia dan mereka dekat dengan Allah. Nanti belum ada apa-apanya kalau begitu. Ya, awas hati-hati. Semua di Quran ditampilkan, Pak. Kita tinggal milih itu. Tinggal milih. Ada yang kaya, yang sukses, yang baik, yang dari level Nabi, ada. Yang karirnya cemerlang, Nabi Yusuf. Yang tak terlukiskan, ada Nabi Sulaiman. Yang hartanya berlimpah, istrinya cantik, anaknya sampai 12, sampai jadi 24, hartanya banyak, Nabi Ayub. Antum belum ada apa-apanya. Yang ganteng luar biasa, karirnya cemerlang, yang banyak memesona, Masya Allah, Nabi Yusuf. Quran Surah 12 ayat 31, itu Nabi Yusuf lewat, saking terpesonanya, sampai terkiris-kiris tangan itu. Ya, antum jangan mengaku ganteng dulu, ganteng-ganteng antum lewat, ibu-ibu belum tentu terpleset ya kan. Jadi jangan bangga dulu, seganteng-gantengnya antum bukan Nabi, sukses juga enggak, ya apa yang mau dibanggakan. Ya, dan kalau pun antum banggakan dalam urusan dunia, ketika meninggal, habis semua itu, silahkan cek. Saya belum pernah lihat dari Allah, saya ulang-ulang nih, saya belum pernah dengar, belum pernah lihat sampai hari ini. Ada juara misalnya, ya, Olimpiade, begitu meninggal, ditulis di sana, juara Olimpiade. Silahkan cek. Gak ada apa, jadi begitu meninggal, semua dunia itu lepas. Karena hukum dunia akan selesai ketika seseorang meninggal dunia. Selesai, makanya meninggal dunia, meninggalkan dunia. Jadi semua dunia itu akan ditinggalkan. Yang di bawahnya urusan akhirat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi anak supaya bisa bangga masuk pada nilai keislaman. Disinilah peran kita untuk mengangkat orang-orang sukses di masa lalu pada kisah-kisah keislaman dulu. Kenalkan mereka dengan Abdurrahman bin Auf. Sampaikan ke orang kaya anak. Siapa orang kaya sekarang? Bill Gates, Pak. Ah itu gak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan Bill Gates punya kapak gak? Ayo munculkan siapa beliau ini. Ajarkan bahwa beliau gak pernah meninggalkan sholat. Ajarkan Usman bin Affan. Sampaikan bahwa sampai hari ini punya rekening di Bank Saudi. Silahkan katakan itu 15 abad. Sudah ada sampai sekarang. Hah? Kok bisa Pak? Kaya Ahmad. Si Ahmad aja gak kaya. Jangan bandingkan dengan si Ahmad. Si Ahmad itu ahli dunia. Usman ahli akhirat. Sampaikan bagaimana beliau menikah dengan dua putri Nabi, bagaimana tahajudnya sampai dengan khatam Quran, bagaimana kesopanannya, kelembutannya, sampai saat dieksekusi tidak melawan, sampai saat dibunuhnya, Masya Allah, ditaruh janggutnya malah senyum, tiba-tiba ditusuk dari bagian atas sampai dengan kolong. Usman bin Affan. Ya. Dan bermimpi sebelum itu bertemu dengan sahabat-sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Uthman dengan dulu buka, nanti kita buka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terbangunkan oleh suara Abu Hurairah. Ketika itu dua kelompok kemudian masuk lewat genteng bagian atas. Tiba-tiba mengeksekusi, satu menarik janggutnya Uthman, kemudian selanjutnya mengeksekusi beliau sampai meninggal dunia. Tapi tercatat sebagai laki-laki yang paling pemalu, sampai kata Nabi, malaikat Jibril pun saat itu akan malu dengan Uthman. Saking taatnya dalam pandangan Allah. Dan beliau pengusaha, bukan ustaz. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, ahli surga, masuk surga tanpa hisab, seorang pengusaha. Jadi kalau Anda jadi seorang pengusaha, kalau Anda jadi ustaz, silahkan Anda bangkan, Anda jadi ahli surga juga. Allah menginginkan Anda jadi orang soleh, terlepas dari semua profesinya. Jadi apapun silahkan, sepanjang yang baik-baik dan melekat kesolehan pada dirinya. Jadi tugas kita sekarang mengangkat yang baik-baik, Pak. Yang jelek-jelek itu tinggalin aja. Tokoh-tokoh dari yang bukan muslim, misalnya, simpannya untuk pengetahuan, munculkan yang Islam. Ya. Jangan terlalu mengangkat Einstein, karena teori relativitas ini tidak nyontek. Kan terambil dari Al-Quran, nanti suatu saat saya coba tunjukkan misalnya dari beberapa kitab literatur yang sekarang di barat itu sudah banyak diungkap. Jadi ada orang-orang yang bahkan sudah mulai Nobel di barat, sekarang digugat, dipersoalkan lagi karena ternyata diketahui, ngambil dari manusia-manusia orang Islam di masa lalu. Itu sudah ada, Pak. Saya senang baca itu, ada kayak turunan-turunan, saya musik gak suka ya, gak suka macam-macam, tapi teorinya saya pelajari karena itu ternyata ngambil dari teori Islam. Sudah ada, ilmunya sudah ada, dan saya pelajari persis di cabang ilmunya, awet, bisa salah. Ada 16 turunan dari situ. Yang ada Bahar namanya. Bahar Qawil, Fa'ulun, Bafa'ilun, Fa'ulun, Bafa'ilun, Fa'ulun, Bafa'ilun, Fa'ulun, Bafa'ilun. Ada Rajas, Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun. Ada Majid, kemudian ada banyak lagi sampai 16 Bahar. Itu diambil oleh Winsing, diambil jadi sebuah not-not, dipraktikan sampai sekarang. Jadi alat-alat musik sampai sekarang. ya kayak main gitar, piano, macam-macam itu turun dari situ. Jadi F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, D, F, G, D, F, G, D, F, G, A, F, G, A, F, G, A, F, G, F, G, A, F, G, A, F, G, A, F, G, A, F, G, A, F, G, A, F, G, A, kalau baca saya senang, tapi kalau praktek saya belum tentu ya. Aku ngapain nonton bola malam-malam sampai mau kandang ninggalin tahajud. Ya, masya Allah besok bisa dilihat, bisa dibaca. Saya hafal. Ya, Chelsea sekarang poinnya 49, posisi nomor 1, belakangnya Antonio Conte gitu kan. Yang keduanya kemudian Liverpool, poinnya 5, karena Chelsea poin kalah sama Tottenham Hotspur 2-0 gitu kan. Yang memasukkan Dele Alli, saya hafal itu. Posisi kedua Liverpool, ketiganya kemudian Arsenal malah agak tertinggal, narik ke atas. Kemudian ditutup Tottenham Hotspur nomor 3 sekarang. Ya, syukur. Yang keempatnya Manchester City, kemudian Arsenal nomor 5. Yang keempatnya Manchester United, beda poinnya itu baru 39, 10 poin. Kalau ini masih mau liga, saya hafal. Yang Madrid poinnya 6 poin dengan Barcelona sekarang. Yang lalu nomor 1, berarti nya Zinedine Zidane. Hafal saya sebelumnya Ancelotti, Ancelotti pindah ke Bayern Munchen, agak kesulitan sekarang. Saya paham itu. Italia siapa yang sekarang? Maksud, Juventus, ya naik. Pertama saya ngasih Milan, cuma hasilnya agak turun sekarang. Ya, nah, saya paham, Erick Thohir punya Inter Milan. Aku mau tanya apa ya? Kalau cuma itu saya hafal dan itu bisa dibaca gitu kan. Cuma ngapain ninggalin tahajud malam-malam sampai kesiangan, sholat subuh dan sebagainya, karena kejam. Halo Pak? Saya mau nanya, apakah ada tuntunannya sesuai Rasul kalau khotib Jumat itu harus membaca ya ayatnya, terus seterusnya kan ada asyik al-dulalah. Yang pertama, yang kedua, kalau membaca doa, apakah khotibnya itu harus mengutung tangan atau okay. Baik, terkait dengan khutbah Jumat, yang pertama ada tuntunan itu. Ada takwa, wasiat takwa itu bisa dilihat keadaannya, bisa dicukupkan dengan misalnya 3 ayat sempurna. Ya, 3 ayat sempurna itu yang pertama Ali Imran yang 102 itu, kemudian An-Nisa. Dan yang selanjutnya ya Ayyuhan Nabiyyu Taqullaha wa qulul qawlan sadida. Nyambung di situ. Itu silahkan kalau dianggap sempurna keseluruhannya. Tapi kalau momentum yang dicukupkan dengan satu ayat itu juga boleh, melihat situasi keadaannya. Dan wasiat takwa selanjutnya bisa ke wasiat untuk menjaga konten ibadah supaya sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang setelah mensyariatkan kepada Nabi, ya. Di antara yang minta untuk mengikuti sunnah Nabi, menjauhi dari bid'ah dan sebagainya. Jadi poin-poin ini boleh disampaikan, itu bagian dari sunnah yang bisa dikerjakan sepanjang itu sudah belum dipahami dengan baik. Kalau sudah dipahami, nggak ada masalah, cukupkan 1-2 ayat dan terus masuk kepada konten. Dan saya tutup untuk berdoa, sunnahnya ketika khatib berdoa yang disunahkan dengan satu jadinya mengangkat, ya. Sedangkan yang lainnya ada posisi, kalaupun dia yang mengangkat keduanya, hadisnya ada, tapi sunnah didahulukan dibandingkan dengan hadis. Tidak salah kalau khatib seperti ini, tapi yang lebih baik ketika ada tuntunan sunnah itu yang diikuti. Sedangkan makmumnya bisa mengambil, meminta dan mengangkat kedua tangannya. Jadi jangan ikut-ikutan khatib begini, makmum juga begini, gitu kan? Gak usah, gitu kan? Baik, dan seperti ini gak usah. Kalau tidak, yang kedua, ya, tiga, yang dua ada masalah. Baik, saya kira itu ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan dulu karena ada sudah berkemalam, kita harus menyampaikan ibadah kita. Jika ada benar dari nama dan rasanya, silahkan diamalkan. Kalau salah dari saya, tolong dimaafkan. Dan tolong catat ya, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustaz yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.